Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada adab yang keberapa? Hendak ya Hudaifah, adab ke-10 apa itu? Nah, berhubungan dengan masalah penulisan bab, penulisan pasal untuk dibedakan dari penulisan apa? Penulisan isinya. Judulnya dibedakan. Tayyib. Dan kalau dalam penulisan bahasa Indonesia, kan, bagi faedah, karena kita di Indonesia dan butuh terkadang menulis. Kalau menulis judul, nah, huruf depannya semuanya besar. Baik, huruf depannya besar, depannya saja. Nah, jangan ditulis besar semua kecuali dalam, nah, misalnya kita sedang menulis komputer atau yang lain. Tapi kalau secara teori, nah, kalau penulisan judul, ya huruf depannya saja yang terbesar. Setelah itu kecil, besar lagi setiap kata misalnya. Nah, misalnya seorang ingin menuliskan dengan judul, nah, kisah terusirnya Nabi Adam dari surga. Maka yang diberi besar apa? K-nya, T-nya, A. Kalau dari, ini juga diperhatikan, kata-kata sambung tidak ditulis besar, ditulis kecil. Nah, seperti ini tidak diperhatikan sehingga bagus. Yang anak-anak sekolah mempelajari itu panjang, lama. Terkadang juga sebagian mereka yang sedang belajar lama enggak kepake karena mereka enggak suka nulis misalnya, lupa. Makanya yang seperti itu sebenarnya sebentar saja seorang belajar. Yang penting prakteknya. Maka diingat-ingat itu dalam penulisan tetap. Kadang-kadang saya melihat sebagian penulis di WA yang enggak memperhatikan ini jadi buruk. Nah, maksudnya dari sisi bahasa, walaupun nah isinya ya terkadang bagus, agar tidak diecek oleh apa awamunas. Baik, sekarang kita masuk pada al-fasl, pasal yang ke-11. Nah, ikhwan. Nah, adab yang ke 11 ini berhubungan dengan bagaimana mensikapi sesuatu yang keliru dalam kitab. Dikatakan qalu ad-darbu aula min al-haqqi la siyama fi kutubil hadis. Darb yaitu ditanda atau dicoret, kan? Tulisannya biar, tapi kalau memang salah ya dicoret. Nah, tayyib itu lebih utama daripada hak, daripada dihapus. Zaman dulu apa saya mungkin, nah pokoknya biar hilang sehingga kayak dikerik. Nah, ya. Kalau sekarang ditip X, nah ini lebih bagus seorang apa di ketika keliru dicoret saja daripada ditip X. Ini kalau pada kitab, apalagi pada kitab-kitab hadis. Nah, pada kitab-kitab hadis kenapa? Beberapa alasan disebutkan di sini. Yang pertama, karena padanya tuhmah, ada tuduhan, dan baik mengganti-ganti. Tapi kalau dicoret, coret pasti kelihatan aslinya, cuman oh, tahu ini sesuatu yang keliru. Nah, atau tandai saja kemudian dikatakan la'alla shawab, mungkin yang benar seperti ini. Baik. Kemudian alasannya kedua, jahalata fi makan, yaitu dikarenakan ketidaktahuan sebelumnya itu apa. Sebelumnya yang tertulis itu apa? Kenapa? Karena di tip X belakang tip F ini apa? Misalnya kalau zaman sekarang, kalau itu di kitab, ya kan? Mungkin saja orang yang mentip F ini yang salah paham, bisa kan? Daif bisa saja salah paham. Nah, padahal yang betul yang di belakang tip F itu yang dia hapus, bisa saja. Nah, aw kataba. Nah, taib. Ini komahnya jangan di sini ya, Pak. Wajahalata fi makana aw kataba. Nah, di situ lebih jelas sehingga berhentinya kita na'am tepat. Dan juga dikarenakan ketidaktahuan, nah, sebelum dihapus itu apa, juga apa? Ketidaktahuan apa yang telah tertulis di situ. Nah, atau fi ma kutiba. Alasan ketiga, wa li'anna zamanahu aktsaru fayadhi'a. Dikarenakan waktu untuk menghapus itu lebih lama, sehingga hilang waktunya, ini maksudnya. Orang menghapus butuh lebih lama, ya kan? Hapus itu kan enggak sekali gerak tangannya. Tapi kalau coret sekali aja seret, sudah tulis setelahnya. Nah, apa yang betul? Sawabuhu yang betul demikian. Nah, ini penting untuk kita tahu, ikhwan, kadar waktu. Para ulama saja pada sesuatu yang selisihnya seperti ini, mereka tidak memperhatikan antara membuat menggaris dengan menghapus, mana yang lebih cepat. Baik, karena memang waktu perkara yang sangat mahal. Al-waktu anfasu ma'unita bihifdihi wa arahu ashalu ma'alaika yandhi'u, kata penyair. Waktu itu adalah perkara yang paling berharga yang hendaknya engkau jaga. Dan sungguh aku melihat itu adalah perkara yang paling mudah hilang darimu. Paling mudah hilang waktu dari diri kita, ya kawan. Karena apa? Kita gunakan sia-sia. Dan apalagi waktu muda. Jangan nak terkecoh dengan keadaan para pemuda di luar sana yang tidak mengetahui qimatul waktu, tidak mengetahui arti penting waktunya. Nah, saya gunakan semaksimal mungkin waktu yang ada. Karena sungguh, nah, masa-masa ini akan banyak disesali tatkala seseorang mendapati masa tuanya masih dalam kejahilan. Kenapa dulu tidak demikian? Kenapa dulu tidak demikian? Nah, saya, sebagaimana kata penyair apa? Abang Umar. Laita syababu ya'udu yawman fa'ukhbiruka bima fa'alal masyidu. Ya, seandainya masa muda itu bisa na'am kembali, nah, walaupun sehari, aku akan memberikan kabar tentang apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang sudah renta. Bahwasanya kalau sudah renta, sudah tua, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Lemah. Taim, duduk pun sebentar, tertidur. Nah, taim, tidak. Nah, maka jangan sia-siakan waktu ini. Banyak-banyak bersyukur ketika seorang pada masa kepemudaannya bisa belajar dan mengetahui jalan yang hak. Karena sungguh sekarang seorang belajar telah sedia sangat dibutuhkan. Nah, generasi berikutnya ya kalian-kalian yang dibutuhkan untuk menyampaikan kepada umat. Kemudian alasan yang berapa? Keempat. Fafi'lahu akhtaru farubama taqqabal waraqah. Dan perbuatan dia itu lebih berbahaya, sebab bisa saja akan menjadikan kertasnya itu berlubang, sobek. Nah, apalagi kertas yang tipis kalau dihapus. Nah, misalnya sekarang tulisannya dengan pena ballpoint. Nah, dihapus dengan penghapus, walaupun penghapus ballpoint akan menjadi apa? Bisa berlubang. Wa afsada ma yanfudu ilaihi fa at'afaha, sehingga dia bisa merusak. Nah, dari sesuatu yang tembus ini. Nah, dalam artian ketika dihapus pakai penghapus, nah, akan merusak sesuatu yang ditempelkan ke kertas tersebut. Karena penghapus, tentunya kalau menghapus tulisan pena kan lebih kasar, beda dengan tulisan dengan pensil. Fa'at adha, sehingga menjadikan kertas itu lemah, atau maksudnya tipis, apa? Menjadi tipis. Nah, fa'ingkana izalata nuqtatin aw syaklatin wa nahwa dhalik. Walaupun yang dia lakukan itu adalah hanya sekadar fa'ingkana izalata nuqtatin aw syaklatin wa nahwa dhalika falhaqtu awla. Kemudian apabila yang dia lakukan itu adalah menghilangkan nuqtah. Baik. Untuk menghilangkan titik atau menghilangkan harakat, maka kata beliau al-haq aula, dengan menghapus lebih utama. Kenapa? Karena lebih, karena kecil saja itu. Kecil sehingga dihapus sedikit juga hilang. Ini tergantung pada penerapannya zaman sekarang, beda-beda. Nah, zaman sekarang, baik, kalau catatan kita, misalnya catatan kita sendiri, tentunya akan lebih bagus kalau apa, di tip X, sehingga rapi, tidak banyak coretan. Tapi kalau kitab, alhamdulillah, kitab, maka jangan di tip X. Nah, kitab ya diberi tanda, sehingga tahu, nah, tulisan asal dan tahu mana pembenaran dari kita. Penerapannya seperti ini. Baik. Qala rahimahullah wa idza sahaha al-kitab 'ala syaikhi aw fil muqabalati 'alama 'ala mawdi'i wuqufihi balagha aw ballagtu aw balagha al-'am aw ghayra dhalik mimma yufiduhu ma'na. Apabila dia sedang apa, mentashih kitab, yaitu membenarkan kitab di hadapan syaikh, atau membandingkan kitab dia dengan kitab yang dibaca syekh, maka hendaknya dia memberikan tanda pada tempat berhentinya, sampai di mana berhentinya, sehingga tahu ini yang sudah ditashih, kemudian bagian yang belum mana, dengan menulis balagha atau balagtu atau balagha al-aql, atau dengan apa, ilahuna, biasa sampai ilahuna, atau dengan tanda alif ha. Baik, atau kalau kami dulu seringnya dengan diringkas di titik yang terakhir. Nah, titik yang sudah selesai diringkas, nanti sudah sampai sini. Baru tulis tanggal, tanggal itu apa? Baik, atau dengan apa? Pada titik terakhirnya dikasih stabilo. Nah, kotak. Cara banyak apa? Untuk menandai yang penting. Dari tempat ini sampai tempat ini sudah dibaca syekh. Kita sudah mengambil itu. Dan dengan penanggalan penting, seandainya seorang duduk. Nah, di sisi para ulama, ini penting penanggalan, ya. Nah, penanggalan penting dalam artian, karena terkadang pendapat seorang alim tidak berubah. Makanya ketika berbenturan, misalnya ketika tahun sekarang ada fatwa demikian, kemudian tahun berikutnya tak berbeda, berarti pendapat baru. Nah, kenapa? Karena ilmu itu yang tajaddud, ilmu itu terus bertambah ketika mendapatkan suatu asar, misalnya hadis, diketahui kedhaifannya. Nah, kemudian setelah beberapa waktu menemukan penguat sehingga dihasankan, ini bisa saja. Makanya penting ketika mencatat, menulis tanggal, sehingga penisbatan kepada ulama dia kokoh, bagus. Kemudian apabila itu berupa apa? Majelis mendengarkan bacaan hadis dari sisi masyayikh, maka dia tulis balagha fil mi'adil awal wa tsani ila akhirih. Itu maksudnya sampai di sini pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, seterusnya. Qala al-Khatib rahimahullah taala fi ma idza asraha syai'an yunashshifuhu al-muslih بنحاته الساج أو غيره من الخشب ويتقي التطريب. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan, pada perkara apabila dia membenarkan sesuatu, na'am, yunashifuhu al-muslih binahattatin saj, binahattatin saj, yaitu dia berusaha untuk mengeringkan. Ini cara mengeringkan, ya, kalau ketika dia membetulkan, ini zaman dulu, zaman sekarang ini enggak ada. Nah, kain dengan kain kah atau yang lainnya, atau dengan apa, kayu yang bisa menyerap. Intinya dia menggunakan sesuatu yang cepat menyerap dan cepat mengeringkan. Dan hendaknya menjauhi takrib, yaitu memberikan tuwab padanya. Diberi debu untuk biar cepat kering. Nah, ini tidak boleh. Dan ini penerapannya pada zaman sekarang tidak berlaku. Jadi seorang menulis alhamdulillah pena cepat kering. Demikian pula tip ek pun sekarang bermacam-macam, tidak cepat kering, dan kemudahan yang banyak, alhamdulillah. Baik, dengan ini kita selesai dari ada talib bersama dengan kitab-kitabnya. Yang paling terpenting alhamdulillah dalam permasalahan kitab adalah seorang bagaimana istifadah darinya dan memilih kitab-kitab yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita butuh apa? Kita butuh biaya. Maka pilih kitab-kitab yang memang betul-betul bermanfaat. Kemudian juga kitab yang jelas pengarangnya dari ulama-ulama yang dikenal ketokohan dan ulama-ulama ahli sunnah. Kenapa? Karena kalau kita mengambil dari kitab-kitab ahli bidah, mereka sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka tulis, apalagi orang lain. Baik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal fitrah yang mayyitin, wa yuwaroh. Alhamdulillah.